Yang tersayang, yang tercinta, maafkanlah aku yang tak bisa pulang, tak berharta di perantauan. Bergema tabuh talu betalu, lebaran pun dijelang. Aku menangis kesorangan lengan dingin.